الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جمع سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Jannati wa Sifati Na'imiha wa Ahliha, bab yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. إمام نووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang ke-12 ini dengan ungkapannya: bab yadkhulul jannata aqwamun, masuk surga orang-orang, afidatuhum mithlu afidati at-tayr, qalbu mereka atau hati mereka seperti hati burung, ya. Afidatuhum mithlu afidati at-tayr. Bunyi bab ini adalah potongan dari hadis yang akan kita pelajari di bawah bab ini, ya. Nabi SAW mengabarkan yang masuk surga adalah orang-orang yang nanti hatinya seperti hati burung, dan nanti akan kita dengarkan uraian Nawawi rahimahullahu taala tentang makna perumpamaan hati ini dengan hati burung. Kita baca hadis yang pertama, hadis 7114. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: يدخل الجنة أقوام afidatuhum mithlu afidati at-tayr, masuk surga orang-orang yang hati-hati mereka seperti hati-hati burung, ya. Kita dengarkan apa yang diuraikan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala tentang makna perumpamaan ini. Qala rahimahullahu taala: qila mathaluha fi riqqatiha wa dha'fiha كالحديث الآخر: أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة. وقيل في الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكأن المراد قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من السلف في شدة خوفهم. وقيل المراد متوكلون والله أعلم. Ada beberapa versi uraian dari Syekh Nawawi rahimahullah Yang pertama, ada yang berpendapat perumpamaan itu dari sisi kelembutan, firat qatiha, kehalusan dan kelembutan kalbu penghuni atau sebahagian dari penghuni surga. Ya, sebahagian dari penghuni surga. Masaluha, perumpamaan dengan kalbu burung tadi adalah firiqatiha wa dha'fiha, dari kelembutan, kehalusan, ke hati itu kalau lemah perasaannya gimana? Dia sedikit saja ada rasa takut, bukan maknanya negatif ya, tetapi dalam sisi, dari sisi positif. Mudah tersentuh, sentuhan-sentuhan kemahabesaran Allah, keagungan Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sehingga itulah yang menghiasi kalbu mereka di surga. Pengagungan ini tingkatan tertentu di surga, ada orang-orang yang seperti itu. Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Kenapa demikian? Ditegaskan oleh hadis, kal hadisil akhir, dalam masalah rasa takut, lemahnya kalbu ini, sebenarnya di dunia sudah ada sisi pujian dari agama tentang ini. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, ahlul yamani araqqu quluban wa adhafu afidatan. Ini dalam bentuk pujian. Nabi SAW memuji ahlul Yaman. Ahlul Yaman maksudnya bisa jadi adalah negeri Yaman. Ya, bisa jadi negeri Yaman, penduduk Yaman, atau bisa jadi maksudnya adalah ma tayammana min Makkah, yaitu bahagian yang arah ke Yaman dari penghuni atau dari penduduk Mekah. Makanya dinamakan Ruknul Yamani. Ya. Pojok sisi atau pojok sudut dari Ka'bah yang mengarah ke Yaman. Jadi di situ, dari arah ke situ sampai ke Yaman dinamakan Yaman. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-hikmatu al-imanu yamanin wal-hikmatu yamaniyatun. Kebijaksanaan itu ada pada penduduk Yaman, dan iman itu tampak jelas pada penduduk Yaman. Ada dua penafsiran tadi, yaitu orang yang di negeri Yaman itu sendiri, atau orang yang berada pada bahagian Yaman Ka'bah. Ya, bagian Yaman Ka'bah yang kita kalau tawaf di Ka'bah itu nanti ada corner yang dinamakan dengan Yamani, atau dalam bahasa Arabnya Ar-Ruknul Yamani, dari pojok itu sampai nanti ke pojok Hajar Aswad. Itu kan disunnahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang berhadapan langsung dengan sudut Hajar Aswad. Ya, yang berhadapan langsung dengan sudut Hajar Aswad itu dinamakan dengan Rukun Yamani atau pojok Yaman, sudut Yaman. Nah, dari situ sampai nanti ke sana berlanjut, itu namanya Yaman. Itu yang kedua. Yang pertama adalah negeri Yaman itu sendiri, atau yang dimaksud adalah yang bagian Yamannya Ka'bah. Jadi Nabi SAW memuji mereka dengan mengatakan ahlul Yaman, penduduk Yaman atau penghuni Yaman, araqqu quluban, mereka yang paling lembut kalbunya. Araqqu, paling lembut kalbu mereka, wa adhafu, dan paling lemah fuad. Fuad kalbu, hati. Lemah maksud di sini bukan lemah yang negatif, yang tidak terpuji, tetapi lemah yang terpuji. Halus perasaannya, lembut kalbunya, dan kalau di dunia itu dipuji oleh agama, keadaan kalbu yang seperti itu, maka di surga nanti akan ada orang yang keadaan kalbunya begitu luar biasa, sehingga diperumpamakan dengan kalbu burung oleh Nabi SAW. Yang kedua, versi yang kedua, waqila dari fil khaufi wal haibati wat tay fil khaufi wal haibah. Jadi lemahnya, ya lemahnya kalbu tersebut dari apa, ketakut, rasa takut kepada Allah, rasa cemas kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kalau tadi lembut, ya lembut hatinya, halus perasaannya. Kalau di sini rasa takut kepada Allah, takwa, khawatir melakukan pelanggaran terhadap Allah, sampai sampai-sampai di surga pun demikian. Ya, sampai-sampai di surga pun mereka merasakan demikian. Kemudian Nawawi mengatakan wattairu, maka burung, aktsarul hayawan, adalah burung yang paling, hewan yang paling banyak khaufan wa faza'an atau wa fazi'an. Jadi burung yang memiliki rasa takut, rasa cemas yang seperti ini di dunia. Makanya mungkin salah satu dari penjagaan di karena rasa takut ini, dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terbang, sehingga cepat menghindar burung yang lemah. Ya, pada umumnya maka disamakanlah rasa takut penghuni surga yang luar biasa kepada Allah, padahal mereka tidak akan mungkin melakukan pelanggaran lagi, tidak akan mungkin melakukan kesalahan di surga, karena memang semuanya sudah bebas, tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi pembebanan perintah atau larangan. Bahkan kita penduduk surga disuruh untuk memiliki, mendapatkan, melakukan apapun juga yang menyenangkan. Tetapi karena kalbu mereka luar biasa, tetap ada rasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipersamakan oleh Nabi dengan kalbu burung, ya, dengan hati burung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nawawi menukilkan tentang berkenaan dengan tafsir kedua ini firman Allah, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Nah, khasyah di sinilah. Khasyah di sinilah yang nanti ternyata masih ada, masih ada di sebahagian penghuni surga yang mereka khawatir melakukan kesalahan, takut melakukan dosa, kemaksiatan, pelanggaran, karena di dunia orang yang seperti ini sangat dipuji oleh Allah. Sehingga Allah mengatakan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah ini hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah orang yang berilmu. Menunjukkan ini istimewa. Dan ini langka. Langka. Penyebab rasa khasyah ini adalah ilmu tentang Allah. Makanya Allah mempersempit keberadaan khasyah ini kecuali pada ulama saja. Maksud ulama di sini bukan gelar, ya. Dalam ayat ini innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, bukan gelar. Bukan gelar ulama, tetapi keadaan qalbu, sifat qalbu yang mengenali Allah sehingga rasa khasyahnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya kepada Allah luar biasa. Sehingga jangankan melanggar larangan Allah, melakukan sesuatu yang diduga merupakan pelanggaran saja mereka sangat takut. Banyak contoh-contoh yang ada di generasi salaf, ya. Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga diikuti oleh Abu Bakar Siddiq, mereka sangat khawatir terjerumus kepada nifaq, padahal bukan nifaq. Ya. Ketika mereka merasakan perbedaan rasa takut kepada Allah di majlis Rasulullah SAW dan ketika mereka sudah berkumpul dengan keluarga dan anak bini mereka, rasa takut itu yang mereka khawatirkan, karena tingkat rasa takut kepada Allah itu sangat berbeda. Kata Hanzalah, ketika saya berada di depan Nabi mendengarkan wejangan, nasihat dan arahan-arahan Nabi, rasa-rasa melihat surga dan neraka. Begitu tinggi tingkat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau saya pulang kembali ke istri dan anak-anak bermain-main dengan mereka, rasa itu sudah jauh berkurang dan bahkan bisa jadi tidaklah lagi mendekati. Lalu dia mengklaim bahwa dia munafik dengan wajah penuh rasa khawatir. Ini yang khaut, ini yang tadi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, itu ternyata ada di penghuni surga. Padahal mereka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena tidak ada lagi beban, tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi perintah yang nanti bila ada yang tidak mengerjakannya berdosa. Tidak ada lagi larangan dari sesuatu yang bila ada yang melanggar maka dia terancam siksa. Tidak ada. Tetapi karena luar biasanya sampai itu pun ada di kalbu sebagian penghuni surga. Dan ini istimewa. Ini istimewa. Ya. Ini istimewa. Dan sebagaimana itu istimewa di dunia, seperti yang diceritakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanzalah seperti contoh tadi, membuat dia khawatir, tidak nyaman hidupnya, raut wajahnya benar-benar nampak kecemasan, sehingga terlihat terlihat keadaan seperti itu oleh Abu Bakar, dan dia bertanya, loh kok nampak seperti itu wajahmu, wahai Hanzalah. Lalu dia ceritakan, dan Abu Bakar pun merasakan yang sama. Bahwa berbedanya rasa takwa kepada Allah antara dia berada di hadapan Nabi ketika Nabi menyampaikan kajian dengan ketika dia di luar sana. Kemudian berjumpalah mereka dengan Nabi dan ternyata itu bukan hal yang tercela. Kata Nabi SAW, kalau seandainya keadaan kalbu kalian ya seperti itu dimanapun kalian berada, la safahatkumul malaikatu fi furusikum alau ala furusikum ma fi turuqikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andai kata keadaan kalbu kalian seperti itu dimanapun kalian berada, maka para malaikat pasti akan menjabat tangan kalian karena gembira. Ya, tetapi Nabi mengatakan walakin sa'atun fasa'ah. Akan tetapi kita ini butuh saat seperti itu dan di saat yang lain juga berbeda. Ada kebutuhan, ada saatnya tingkat rasa takwa itu berturun, ya, berkurang, dan ada kalanya tinggi. Dan kita membutuhkan saat-saat yang diperlukan oleh kalbu kita, saat-saat dibutuhkan oleh jasmani kita, saat-saat dibutuhkan karena yang mencipta jasad kita dengan semua kecenderungannya Allah. Nah, syariat itu dikonsep oleh Allah sesuai dengan yang diketahui oleh Allah dari kebutuhan jasad. Ya, dari kebutuhan jasad, dari kebutuhan jasmani, dari kebutuhan seorang manusia. Syariat Allah itu bukan konsep yang tiba-tiba tanpa tanpa diketahui atau tanpa dimulai dengan ilmu yang luas. Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas. Dia yang mencipta manusia, dia yang maha tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia, maka syariat itu dikonsep untuk semua sesuatu atau syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Contoh yang lain, keadaan yang seperti dalam hadis ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Rasa takut yang luar biasa sehingga memakan, ketika dia memakan sesuatu yang dia tidak perlu lagi memuntahkannya. Karena dia sudah memakannya dan itu bukan diberikan oleh budak ini ketika dia masih melakukannya. Dia sudah lama. Ya, dia bekerja sebagai tukang obat atau tukang membaca mantra, tanda kutip dukun. Itu sudah lama dia tinggalkan profesi tersebut. Masih tersisa sebagian hartanya. Lalu dia memberikan hadiah kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar ketika dia mendapatkan itu, dia juga tidak bertanya. Karena memang syariatnya bukan untuk bertanya. Seorang muslim memberikan, tidak perlu kita nanyakan ini asalnya dari mana, kamu dapatkan dari mana. Ini sama sekali tidak dituntun dalam agama kita. Asalnya pada seorang muslim pendapatannya halal. Ya. Nah, kemudian tidak ditanya oleh Abu Bakar, dinikmatinya, dimakannya. Nah, setelah dia makan, barulah dia ceritakan. Oh, ini sebenarnya bukan tujuannya untuk dimuntahkan kembali, hanya sekedar bercerita. Sebenarnya itu saya dapatkan hasil dari kerja saya dahulu. Abu Bakar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dari masuknya sesuatu ke dalam perutnya dan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masukkan tangan ke mulutnya, kemudian dia muntahkan lagi isi perutnya yang sudah atau makanan yang sudah dimakannya. Ini subhanallah, ini keadaan di dunia ini sangat terpuji, dan yang luar biasa lagi keadaan seperti itu nanti akan ada di surga. Bukan berarti bila mana tidak ada rasa tersebut maka penghuni surga tercela, tidak. Mereka sebenarnya tidak akan tidak ada yang perlu mereka khawatirkan lagi, karena ketika ada rasa khawatir berarti surga bukan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada cemas, tidak ada sedih. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lakum an tad'amu fiha wa la tab'asun. Hidup di surga itu kalian akan selalu nikmat dan tidak akan ada kesulitan. Akan selalu muda dan tidak akan ada umur tua. Ya. Ini subhanallah. Jadi yang sekarang ini adalah sebagian dari penghuni surga. Ada yang tingkatan seperti itu dan itu bukan sebagai beban bagi mereka tetapi kenikmatan. Rasa takut itu mereka merasakan sebagai nikmat. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan bahwa sebagian penghuni surga ingin bercocok tanam. Bercocok tanam itu bukanlah kesulitan bagi mereka tetapi kenikmatan. Adalah kenikmatan. Mereka melakukannya karena ingin merasakan nikmat seperti mereka dahulu bercocok tanam karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Masih ya tersisa. Setelah ayat yang dinukilkan oleh An-Nawawi tadi berhubungan dengan makna kedua. Al-murad mudakkilun huna kama jaa fi al-hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. هذا مثل. طيب. ما وصلنا. وكأن المراد seakan-akan kata Nawawi maksud dari hadis ini adalah قوم غلب عليهم الخوف. Maksudnya adalah satu kaum yang di surga rasa takut kepada Allah itu benar-benar menyelimuti diri mereka. Bukan hanya di dunia, sampai ke surga pun mereka begitu luar biasa takutnya kepada Allah. Ya, kama jaa an jama'atin minas salaf, sebagaimana ada diceritakan tentang sekumpulan generasi-generasi dahulu yang luar biasa rasa takutnya kepada Allah, seperti yang tadi kita contohkan beberapa kasus, kasus Hamzah, kasus Abu Bakar Siddiq, dan bahkan banyak sekali di antara mereka yang meninggal dunia ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman Allah, tentang ancaman Allah terhadap neraka. Ya. Mereka baca ketika jadi imam atau mendengarkan bacaan imam tentang neraka. Rasa takutnya membuat mereka mati, meninggal dunia. Dan rasa takut yang sangat luar biasa yang ada di kalbu mereka. Kata Nawawi ada di banyak dari generasi salaf jamaat yang rasa takutnya luar biasa. Kemudian waqila, ini di antara penafsiran yang lain, al-muradu yang dimaksud dengan hadis ini adalah keadaan kalbu yang bertawakal, al-mutawakkilun. Ya, orang-orang yang bertawakal, bersandar diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada kesesuaian seperti yang tadi yang dibacakan, ada kesesuaian antara makna tawakal dalam dari rasa takut itu dengan perumpamaan dengan burung, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, di mana di pagi hari dia meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut keroncong kosong, tidak ada sedikit pemakanan, kemudian nanti petang hari kembali dalam keadaan penuh Ya. Jadi kesamaan tawakalnya tadi, kesamaan tawakal yang dilakukan oleh seorang manusia, dan itu pula perumpamaannya di surga, dan keperumpamaan perhatian Allah kepada mereka yang bertawakal seperti tawakalnya burung. Dan yang menjadi pelajaran penting dari tawakalnya burung itu adalah usaha. Karena tawakal itu bukan hanya berserah diri, tetapi ada ikhtiar, ada fi'lul asbab. Apa yang diambil dari tawakal burung? Yaitu dia tinggalkan sarangnya. Ya. Kapan dia tinggalkan sarangnya? Sudah jam 10 pagi? Ya. Taghdu itu di pagi-pagi. Taghdu himasan, dia tinggalkan sarangnya itu di pagi hari. Ghuduwan. Ya. Ghuduwan di pagi hari. Dan kapan dia pulang kembali? Petang hari. Wataruhu. Petang hari. Jadi dia berusaha mencari. Makanya tinggalkan sarangnya, kemudian dia terbang, hinggap di dahan ini, ranting ini, pohon ini, matanya mencari-cari rezeki. Nah, dan ini pelajaran yang terpenting, bahwa dalam tawakal itu ada satu rukun yang juga tidak kalah penting dengan rukun berikutnya, yaitu berusaha. Fi'lul asbab, ikhtiar dalam bahasa kita, yaitu melakukan sebab. Ya, berusaha, bekerja, nah, kemudian baru nanti menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena usaha itu bukan mutlak memberikan jaminan kita mendapat, ya, atau mendapatkan apa yang kita mau. Tidak. Tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kemungkinan makna yang berikutnya, yaitu persamaan hati burung dengan hati orang-orang di surga itu dalam dari sisi ketawakalan, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 7115. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih, qala hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنِ. Ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua, dan ini kita perlu pastikan, ya. Saya khawatir juga ada terjadi apa-apa dalam ungkapan hadis ini. Dalam Sahih Muslim, saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan tahu apa yang terjadi di sini. Hadis ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, dari Nabi SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Hammam ibn Munabbih dalam sahifahnya. Nanti dia mengatakan, hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW, fadzakara ahadith minha wa qala Rasulullah sallam, ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau, khalaqallahu azza wa jalla adama ala su, di kitab kita ini ala suratin, perhatikan baik-baik, iya kan, ala suratin, ya, tidak ada, bukan suratihi tetapi suratin. Ini nanti akan kita lihat apa benar atau tidak. Kemudian tuluhu, tadi yang kita dengarkan bacaannya suratihi, ini perbedaannya, suratihi. Tuluhu 60 ziraan, فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزال الخلق ينقص بعده حتى الآن. Yang akan kita lihat adalah suratin ini. Apa benar dalam Sahih Muslim ada kata-kata suratin? Ya. Yang ada, yang kita lihat tadi yang kita dengar adalah suratihi, pakai ha setelah tanya, suratihi. Ya. Suratihi. Yang tanpa ha sampah, kita perhati, kita lihat apakah ada. Untuk sementara kita tidak menemukan, ya, semuanya ala suratihi, pakai ha. Saya khawatir tidak dibuatkan ha di sini untuk lari dari konsekuensi, lari dari konsekuensi. Karena kita akan terjemahkan hadis ini, Nabi SAW bercerita Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam atas bentuknya, ya, atas bentuknya, di atas bentuknya. Nyanya di sini, nah ini yang para ulama berbeda pendapat. Apakah nya ini kembali kepada Nabi Adam sendiri? Maksudnya sebelum dicipta sudah Allah ketahui bentuknya, lalu sesuai dengan gambaran bentuk itu dicipta oleh Allah Nabi Adam. Jadi nya ini yang pertama kembali kepada Nabi Adam. Sebelum diciptakan sudah ada gambaran. Sekarang misalnya kita, seseorang melukis, dia kan sudah ada gambaran apa yang dia lukis, lalu sesuai dengan gambarannya, khayalannya, dibuatnya dalam bentuk nyata. Ini makna yang pertama, bahwanya itu kembali kepada Nabi Adam sendiri. Dan ada para ulama yang mengembalikan sesuai dengan penjelasan mereka, bahwanya di situ kembali kepada Allah. Ya, nah, ini yang dikhawatirkan, sehingga bisa jadi hanya tidak ada karena kita belum temukan. Kalau seandainya memang tidak ada, ya, hanya suratihi itu tidak ada, maka bisa jadi maksudnya adalah agar tidak lagi ada konsekuensi yang tadi. Ya. Jadi yang kedua, nyanya itu kembali kepada Allah. Jadi Allah mencipta Nabi Adam itu dalam atas bentuknya dia sendiri, Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini kan kalau kita berprinsip bahwa setiap yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba itu mesti sama dengan Allah, maka kita hadis ini akan berbahaya, akan menjadikan Nabi Adam serupa dengan Allah. Ya. Jadi ini yang perlu kita akan teliti nantinya, apakah memang ada kata-kata ala suratin tanpa ha atau tidak. Ala suratihi. Naam, hadis kulluhu masyhur ala suratihi. Ala suratihi. Bahkan ada lagi ala suratir Rahman. Ya, ada lagi dalam lafaz lebih tegas, di atas bentuk Allah. Ya, di atas bentuk Allah. Para ulama menafsirkan dan tidak ada konsekuensi menyerupakan. Dalam ungkapan percontohan saja bahwa ternyata hewan itu dari sisi bentuk tidak ada bedanya dengan manusia. Maksudnya mereka punya dua tangan, punya kepala, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya perut. Nah, dari sisi kepemilikan organ-organ tadi, maka sama dengan manusia. Bukan bentuk organnya yang sama, tetapi memiliki organ-organ yang sama. Ya, monyet dengan manusia dari sisi organ, atau tikus dengan manusia dari sisi organ. Punya mata? Punya. Punya telinga? Punya. Punya gigi? Punya. Punya mulut? Punya hidung? Punya kaki? Ya. Jadi, lalu dikatakan bentuk manusia dengan bentuk tikus hampir sama, atau sama. Maksudnya sama-sama memiliki organ yang tentu rupanya dan bentuknya berbeda. Nah, ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada manusia, seperti mendengar. Allah menetapkan bahwa dia mendengar, As-Sami'ul Alim, melihat. Dan manusia juga disifati oleh Allah demikian. Maka hadis ini sebenarnya kalau dipahami dengan benar, tidaklah konsekuensinya menyamakan Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini karena kalau seandainya memang tidak ada lafaz suratin kecuali suratihi, maka ini perubahan yang luar biasa. Ya. Dan keberanian merubah. Keberanian merubah, dan kita akan teliti ya. Kalau memang ada, dan kita akan menyampaikan bahwa memang ini lafaznya ala suratin, bukan suratihi, ala suratin. Karena dalam Sahih Muslim yang tadi kita bacakan suratihi. Dan saya juga sempat melihat, karena di sini dikeluarkan ada beberapa kali, termasuk di Sahih Bukhari dan yang lainnya, itu suratihi, bukan suratin. Ya. Ini perlu kita teliti. Kemudian Nabi melanjutkan, tuluhu situna dhira'an. Ini panjangnya Nabi Adam. Ya. Panjangnya Nabi Adam itu 60 hasta. Panjang Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta berapa meter? 18. Ya. 60 hasta 18 meter kurang lebih ya. Karena 1 meter satu hasta itu setengah meter kurang lebih kira-kira ya, atau kurang lebih lebih kurang lah ya. Nah, taruhlah 60 hasta berarti 30 meter ya, 30 meter kalau seandainya setengah meter satu hasta. Segitu ya. Itu 30 senti. Nah, kalau 60 hasta 18 meter. Coba siap buat penelitian. Ya. Ya, berapa satu hasta? Yang penting pendek atau panjang? Tinggi atau rendah itu? Yang 60 hasta itu tinggi atau rendah? Sepakat kita. Ya. Tinggi, panjang. Ya. Nabi Adam itu dicipta oleh Allah dengan tinggi 60 hasta. Ya. Dan manusia nanti seperti diceritakan oleh Allah di akhirat seperti itu ukurannya. Falamma khalaqahu, tatkala selesai penciptaan Nabi Adam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, idhab fasallim ala ulaikan nafar. Pergilah dan ucapkan salam kepada mereka-mereka itu. Wahum nafarun minal malaikati julus. Mereka itu adalah malaikat yang sedang duduk-duduk. Diperintah oleh Allah Nabi Adam untuk menjumpai malaikat yang sedang duduk-duduk, kemudian mengucapkan salam. Kata Allah, fastami' ma yujibunaka, dengarkan apa yang nanti menjadi jawaban mereka dari salammu atau terhadap salammu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Sesungguhnya nanti begitulah tahiyat engkau dan tahiyat keturunanmu, Nabi Adam maksudnya, Qala fadhahaba, kata Nabi, maka Nabi Adam pun pergi menjumpai malaikat-malaikat yang sedang duduk-duduk tadi. Faqala assalamu alaikum, maka Nabi Adam mengucapkan salam, assalamu alaikum. Faqalu, lalu mereka menjawab, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Ini jawaban mereka, dan jawabannya tentu sama sebenarnya dengan lafaz kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi, sama ya, sama, tidak ada bedanya kecuali hanya mendahulukan waalaikumnya saja. Kalau di sini salamnya yang pertama, assalamu alayka. Kalau jawabannya kita kan dalam kita waalaikassalam warahmatullah, ya, itu jawaban para malaikat. Qal, kata Nabi Adam, fazaduhu, atau kata Nabi SAW bercerita, maka malaikat menambahkan dari salamnya Nabi Adam, yaitu warahmatullah. Karena Nabi Adam mengatakan assalamualaikum, jawaban mereka assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada tambahannya warahmatullah. Qal, kemudian Nabi bercerita, fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Setiap yang masuk surga dari manusia, baik itu dari umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW maupun dari umat Nabi Muhammad SAW, semua yang masuk surga itu dalam bentuk Nabi Adam. Watuluhu sittuna dhira'an, yang mana panjangnya 60 hasta. Di dunia yang awalnya Nabi Adam itu di masanya tingginya panjangnya 60 hasta, itu semakin lama semakin berkurang. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu, senantiasa makhluk atau manusia akan berkurang ukurannya setelah Nabi Adam sampai sekarang. Maksud Nabi adalah sampai zaman beliau dan sampai hari ini tentunya, bahwa ukuran panjang dan tingginya manusia sudah semakin lama semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Dan kita sekarang ini semeter kotor. Ya. Tidak lagi 60 hasta. Ya. Tetapi nanti di surga sama. Masuk surga sama. Ada riwayat yang mengatakan bahwa orang kafir jauh lebih besar daripada orang yang beriman. Ya. Bahwa orang kafir yang masukkan ke neraka itu jauh lebih besar daripada ukuran orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwa hikmah dari besarnya mereka agar api neraka itu masuk melalui pori-pori mereka. Makanya Allah berfirman, narullahil muqadah wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Jadi sambaran dari api itu, jilatan itu masuk ke dalam kalbu, kata para ulama, melewati lubang-lubang atau pori-pori tubuhnya yang besar. Lewat pori-pori tersebutlah api itu menjalar dan masuk ke dalam kalbu dan membakarnya. Jadi bukan hanya kulit yang dibakar, tetapi masuk ke daging. Sama dengan kita membakar daging yang diiris-iris. Nah, jadi apinya masuk ke sana. Seperti itu pula lah ukuran badan orang-orang kafir, seperti yang dijelaskan dalam sebagian riwayat. Dan saya tidak tahu ya, hadis ini hubungannya dengan bunyi bab, ya, bunyi bab. Amin ta'alim. Karena bunyi babnya kaum yang akan masuk surga hati mereka seperti hati burung. Sementara hadis ini berkenaan dengan keadaan masuk surganya manusia, yaitu seukuran tingginya seukuran Nabi Adam, yaitu 60 hasta. ممكن في شأن السلام أن أهل الجنة كما قال الله تعالى في سورة الرعد, جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب, سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الآية 23 و 24. Ada mungkin ungkapan apa bisa kita hubung-hubungkan Nah, di sini dengan bunyi bab, yaitu rasa keadaan qalbu itu dengan menyampaikan salam, atau dengan menyebarkan salam. Karena di sini dia merupakan tahiyat umat manusia dan juga tahiyatnya penghuni surga, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'du ayat 23 atau 23-24, ya jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden mereka akan memasukinya, dan dimasuki pula oleh orang-orang yang baik dari orang tua atau apa, dari orang-orang tua mereka, wa man salaha min abaihim, dan juga istri-istri mereka dan keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat akan berkunjung mengunjungi mereka, masuk dari semua pintu dengan mengucapkan salamun alaikum, ya salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan apa yang kalian lakukan dari kesabaran, fa ni'ma uqbaddar, dan ini adalah hasil sebaik-baik hasil dari tempat tinggal, itu hasil dari amal saleh dan kebaikan. Jadi hubungannya mungkin karena salam mereka yang begitu luar biasa menyambut mereka, dan selama mereka juga salam, ini menunjukkan keadaan qalbu. Wallahu a'lam. Ya. Habis hadis-hadis, dua hadis yang ada di bawah bab ini. Ya. Mungkin. Tiga lima sembilan. Di mana? Ya. Allah mencipta Adam dalam bentuknya, berarti memang dari syarahnya dia suratihi. Nawawi mengatakan suratihi. Berarti yang tadi memang keliru ya. Tadi suratin. Ya. Nawawi mengatakan suratihi. Ya. Ini yang mungkin perlu kita perbaiki. Ya, memang tidak ada riwayat yang mengatakan ala suratin, tetapi suratihi. Ya. Nawawi juga mengarahkan demikian. Hadis ini sudah dijelaskan dan terangkan takwilnya. Ini kalau Nawawi jelas mentakwil. Ya. Dan takwilnya riwayat ini zahirnya menunjukkan bahwa ini masalah nyanya tadi. Domir di kata ganti pada lafaz ini, maksudnya surati, zahirnya menunjukkan bahwa domir pada lafaz surati bentuknya kembali kepada Adam. Ini salah satu penafsirannya, bahwa dalam bentuk Nabi Adam, nyanya itu Nabi Adam, yaitu bentuk yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa Allah taala menciptakannya dalam bentuknya yang pertama kali ketika diturunkan di bumi dan meninggal dalam keadaan seperti itu, yaitu panjangnya 60 hasta dan tidak mengalami perubahan sama sekali ketika di dunia, dan masih tetap sepertinya seperti bentuknya sewaktu di surga. Ya, ini, dan beliau tidak membawakan penafsiran yang lain, bahwa yang dimaksud dengan surati itu suratul rahmat, ya, bentuk Allah. Maksudnya kesamaan itu bukan samanya organ, tetapi sama-sama memiliki organ. Allah mengatakan dia mendengar, dia melihat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam penafsirannya bahwa Allah memiliki dua tangan, ya, ditetapkan. Ya, dan juga dalam hadis kita bahwa Allah menggenggam, ya. Dalam bab-bab yang telah kita pelajari, datangnya Yahudi mengatakan bahwa Allah dia meletakkan bumi, langit di satu tangannya, bumi satu tangannya, ya, dan seterusnya. Ini kesamaan dalam itu, bukan dari bentuknya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi perlu kita garis bawahi kalimat suratin tadi, ya, bahwa untuk sementara, ya, dalam riwayat yang masyhur adalah suratihi, suratihi, ya. Kemudian kita masuk sedikit ke bab yang ke-13. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu fi shiddati harri nari jahannam wa bu'di qa'riha wa ma ta'khudhu min al-mu'adzabin. Yang bab-bab yang telah kita lewati itu semuanya tentang apa? Surga. Tentang surga dengan berbagai kenikmatannya, tempat tinggalnya, kemahnya, pasangannya, kemudian makanannya, minumannya, wadah-wadah bejananya terbuat dari apa, kemudian tidak ada yang tidak lagi kesusahan, tidak ada kesempitan, tidak ada kesulitan, tidak lagi usia tua, kemudian tidak ada luda, tidak ada ingus, tidak lelah dan tidak buang air sama sekali. Ini semua kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sementara sekarang mulai tentang cerita tentang neraka. Ya. Bab yang pertama tentang neraka yaitu syiddat harri nari jahannam. Bersangatannya panas neraka jahannam. Jadi panasnya sangat bersangatan. Kemudian yang kedua dalamnya neraka jahannam. Bu'di qa'riha. Jadi dia dalam, apinya besar, panasnya luar biasa. Dan nanti di antara tanda atau penjelasan bagaimana dalamnya, dalamnya ini sudah menakutkan. Jurang kalau kita lihat, ini jurang di dunia ya, yang di dalamnya penuh dengan pohon-pohon yang rindang, tetapi tetap jurang. Walaupun di air terjun di situ ya, tetapi tetap pinggir jurang. Kita terkadang memang menikmati ketika berhenti di pendakian-pendakian yang mendaki yang berkilo-kilo itu, kemudian kita berhenti melihat betapa indahnya jurang. Karena di dalamnya, di bawahnya itu kan pohon-pohon yang rindang, nampak jauh gunung-gunung yang luar biasa. Tetapi ini jurang neraka. Ya, di bawahnya api semuanya. Ya, ini sudah sangat menakutkan. Kemudian wama ta'khudhu minal mu'adzabin, dan apa yang dibakar, yaitu yang dibakar oleh api neraka dari tubuh manusia. Kita baca hadis yang pertama. 7116. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Ini hadis yang pertama yang bercerita tentang neraka. Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu al-Hudali Nabi SAW bersabda yu'ta bi jahannam. Ini belum masuk penghuninya, tetapi ini di padang mahsyar, didatangkan neraka jahannam. Yu'ta didatangkan bi jahannam, neraka jahannam. Yauma idzin, pada hari kiamat, laha, dia memiliki 70,000 zimam, memiliki 70,000 tali kekang, 70,000 tali kekang, tali pengikat. Jadi ada ikat pengikat, tali pengikat, pengikat neraka jahannam. Jadi dia tidak datang begitu saja, tapi ada tali pengikatnya. Nanti tali pengikatnya ini dipegang. Ya. Ma'akulli zimamin, setiap tali ini yang jumlahnya 70,000 tadi itu dipegang atau ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 malakin yajurunaha. Setiap tali kekang itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Bayangkan betapa besarnya, betapa panjangnya setiap tali tersebut yang diikatkan ke neraka. Nanti di satu tali itu dipegang oleh 70,000 orang, 70,000 malaikat. Tali kedua 70,000, tali ketiga 70,000, sampai 70,000 tali pula. Itu sudah berapa malaikat yang menariknya? Jutaan. Berapa? 70 tadi kali 70. 70,000 kali 70,000. Ya. Segitulah malaikat yang menariknya. Dan malaikat bukan kita. bukan manusia yang tadi kecil ya. Malaikat jumlahnya ukurannya sangat besar dan sangat kuat. Jadi neraka itu ditarik nanti untuk ditontonkan, untuk ditarik ke padang mahsyar, untuk diperlihatkan kepada manusia. Belum masuk lagi. Di akhirat, di padang mahsyar itu nanti akan didatangkan dan semua manusia menyaksikan. Dan ini bukan satu dua hadis yang dalil yang menjelaskan seperti firman Allah, waji'a bi yauma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Ya. Kemudian hadis ini, kemudian hadis Nabi SAW di Sahih Muslim yang juga sudah kita pelajari, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanzuru ma aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ma ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Jadi ini di padang mahsyar, neraka sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk setiap penghuni kubur, di alam kubur akan melihat tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Jadi setiap manusia sudah disediakan kaplingan di surga dan kaplingan di neraka. Ya. Untuk di alam kubur sudah diperlihatkan. Ini sebenarnya tempatmu di neraka, tetapi karena ketakwaan, kesolehanmu ditukar oleh Allah, ditempatkan di tempat ini, di surga. Jadi sudah dipastikan di surga dan tempatnya yang cikal bakal di sana itu di neraka sudah ditempati oleh yang lain. Dikabarkan kepada dia di alam kubur, berarti sudah nampak oleh penghuni kubur neraka dan surga. Dan kembali diperlihatkan oleh Allah neraka di padang mahsyar seperti yang ada dalam hadis ini. Dengan cara apa? Neraka itu diikat dengan 70 ribu ikatan, setiap ikatan akan ditarik oleh 70 ribu malaikat. Kemudian dipegang karena dia bergejolak marah murka di hari itu. Ya, di hari itu. Makanya neraka itu tidak akan pernah tenang kecuali kalau sudah masuk ke dalamnya semua pembangkang dari manusia. Makanya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka jahanam, apa kata Allah kepada neraka jahanam? Halim talati. Apakah engkau sudah penuh? Apa jawabannya? Masih ada tambahan? Karena dia marah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ini hadis yang pertama tentang dahsyatnya neraka jahannam. Tentang dahsyatnya neraka jahannam. Hadis kedua, ini yang terakhir kita baca hari ini. 7117. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana al-Mughirah ya'ni ibn Abd al-Rahman al-Hizami عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها. Ini yang juga luar biasa dari ancaman neraka, dari sifat neraka yang sangat menakutkan, yaitu panasnya. Ya, panasnya dibandingkan dengan panas api di dunia. Api di dunia ini, itu semua api di dunia satukan semua, bukan api satu-satu. Api dunia ini semuanya yang digunakan untuk membakar, untuk memasak, untuk apapun juga, nah itu dikumpulkan satu ukurannya, nanti dibandingkan dengan api neraka belum apa-apa. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ini radhiyallahu ta'ala an, narukum hadhihi, api kalian ini, maksudnya di dunia, allati yuqidu ibnu Adam, yang dijadikan sebagai penerang atau pembakar oleh manusia semua, adalah juz'un, adalah satu bahagian, min sab'ina juz'an, min sab'ina juz'an min harri jahannam, dari 70 bahagian dari panasnya api neraka jahannam. Jadi api dunia ini semuanya hanya 1/70 dari api neraka jahannam panasnya. Ya, panasnya belum apa-apanya api dunia ini. Ya, belum apa-apanya api dunia ini dengan api neraka jahanam. 70 kali lipat api dunia ini, itu barulah sampai ke panasnya api neraka jahanam, kata Nabi SAW. Kata para sahabat, wallahi in kanat la kafiyatun ya Rasulullah, demi Allah, Jika demikian itu sudah cukup memberikan ancaman. Ya. Api dunia saja tidak kuat kita untuk menahan panasnya, ini 70 kali lipat. Ya, itu sudah memberikan ancaman, sudah cukup bagi manusia untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi SAW, fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluha mithlu harriha. Sesungguhnya neraka itu, maksudnya kata para sahabat, seukuran panasnya api dunia saja sudah cukup mengancam, sudah merupakan ancaman. Misalnya api neraka itu sepanas api dunia, itu kan sudah merupakan ancaman yang luar biasa. Lihatlah kebakaran-kebakaran yang terjadi, itu sebagian kecil saja, yang membakar hutan, yang membakar gedung, yang membakar sekian puluh rumah yang susah untuk dipadamkan. Dia bergemuruh dan dia seakan-akan marah, suaranya pun menakutkan, bunyi gejolaknya pun menakutkan, hawa aromanya pun sangat mencekam. Ya, luar biasa. Coba dah lihat kebakaran-kebakaran. Dan saya luar biasa, tahun berapa yang kebakaran Mina, kebakaran tenda-tenda di Mina? 2009 ya kalau tidak salah, atau sebelumnya. Kebetulan ketika kan Mina di bawah, sementara ada yang di tenda-tenda di gunung, waktu itu masih yang bukan anti api yang sekarang. Karena tahun itu langsung base tahun depannya dibuat tenda yang seperti sekarang, dan sekarang sudah banyak lagi perubahan-perubahannya. Waktu itu masih tenda lama, kain-kain yang dibuat kemah ya. Itu saja. Bukan yang anti api, dan semua orang bawa kompor, tidak ada dapur khusus. Ya. Wallah, ketika itu saya berada di bagian atasnya. Karena itu saya ikut tenaga penerjemah di Tauiyatul Hujjat, penyuluhan haji Arab Saudi, dan kita berada tendanya di atas, di ketinggian. Subhanallah, melihat ke bawahnya hitam sehitam-hitamnya. Ledakan-ledakan kompor-kompor gas ini luar biasa menakutkan. Mina itu semuanya kelam. Kelam sekelam-kelamnya. Luar biasa rasa takut, cemas, membayangkan orang yang berlarian. Dan ketika itu kawan-kawan kita masih ada. Saya tahu bahwa Ustaz Arman ketika itu membawa jemaah bersama Ustaz Zaki, membawa rombongan beberapa orang jemaah haji. Subhanallah, kita mendengarkan cerita mereka yang berlari meninggalkan semua. Tidak ada yang mereka bawa untuk mencari, untuk bisa selamat, karena kobaran api, semuanya makanan api. Semuanya makanan api. Sepanjang seluas itu Mina. Itu baru api sekian api dunia. Belum seberapa dari api dunia. Coba gabungkan semua api dunia. Ini sudah menakutkan sekali kata para sahabat. Tetapi Nabi mengatakan bukan sebegitu. Fa innaha fuddilat, sesungguhnya neraka itu apinya dilebihkan dari api dunia bitis atin wasitin, 69 kali lipat lagi bes apanya, panasnya 69 kali lipat lagi. Setiap lipatan itu seperti api dunia. Misalnya sekarang api dunia 1, kemudian 1 kali lipat lagi seperti itu pula, sampai 69 kali barulah itu api neraka jahannam. Ya, yang baranya saja itu bila diletakkan di telapak kaki membuat otak mendidih. Belum apinya. Kita sudah pelajari hadis orang yang paling nikmat hidup di dunia. Ya. Kemudian dicelupkan sedikit ke api neraka dengan yang paling ringannya. Lalu ditanya, pernahkah engkau hidup senang sebelum ini? Tidak pernah. Dia mengatakan, tidak pernah saya merasakan kenikmatan, kesenangan sebelum ini, karena terlupakan oleh sedikit siksa neraka. Begitu juga nikmat surga. Bagi orang yang paling sengsara hidup di dunia, kemudian dirasakan sedikit dari nikmat surga, lalu ditanya, pernahkah sebelum ini kamu hidup susah, hidup sengsara? Dia mengatakan, sama sekali tidak pernah. Terlupakan dengan sedikit nikmat surga. Nah, ini bayangan perbandingan tentang betapa nikmatnya surga dan betapa siksanya neraka. Dan apinya sekarang ini dinyatakan oleh Nabi 70 kali api dunia. 70 kali lipat api dunia atau 69 kali lipat api dunia dikumpulkan, diatangkan lagi, dan itulah api neraka Jahannam. Dan gemuruh, kalau begitu lipatannya, maka gemuruhnya tentu 70 kali lipat pula. Kalau gemuruh api itu terdengar, misalnya kalau di dunia kebakaran besar dari 2 kilo jarak, maka api dunia, api neraka itu puluhan tahun terdengar gemuruhnya. Perjalanan puluhan tahun terdengar gemuruhnya, gejolaknya, kobarannya. Makanya kata neraka, ya'kulu ba'di ba'dan. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagianku melumat yang lain karena belum ada penghuninya. Maka sebagian mereka memakan yang lain. Ya. Jadi yang besar melumat, begitu nampak oleh kita api di dunia. Yang kecil itu tidak apa-apa dibandingkan dengan gojolak yang besar. Ya. Seperti itu api neraka diceritakan oleh Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan neraka itu dengan dibuat musimnya. Nanti ketika tiba musim panas, dia panas sekali. Ketika musim dingin, dia dingin. Nafasun fis saifi wa nafasun fis syita. Ada hawa yang nanti membuat dia berkurang di sekarang ini. Ya, ini menunjukkan bahwa neraka dan surga itu ada sekarang ini. Sekarang ini dibuatkan oleh Allah dua fase, di mana dihirupkan atau ditiupkan angin yang membuat dia berkurang panasnya, sehingga tidak lagi bergelora dan tidak lagi makan satu sama lain. Makanya kata Nabi SAW, panasnya dunia ini merupakan hawa neraka. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Iza istaddatil harru fa'abridu bis salah. Salat zuhur. Bila mana terasa oleh kalian hawa panas, maka mundurkan pelaksanaan salat zuhur. Ini di zaman Nabi yang masjidnya tidak ada atapnya, yang tidak ada hawa pendingin, tidak ada kipas, tidak ada AC apalagi, dan datarannya, lantainya tidak karpet yang empuk seperti sekarang ini. Dia kalau sudah panas, maka permukaannya panas, lantainya panas. Susah untuk meletakkan jidat yang tipis ini di tempat sujud. Kata Nabi SAW, tunda salat zuhur. Fa'abridu bis salah. Apa kata Nabi? Fa'inna syiddatil harri min fai'i jahannam. Karena panas, hawa panas itu merupakan hawa neraka Jahannam. Sampai ke dunia ini hawanya. Ini luar biasa panasnya api neraka Jahannam. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita dari api neraka, karena dia sangat panas. Tidak mungkin kita bisa untuk menahan walau sesaat pun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, mengharamkan kita dari api neraka. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.